MDW38. Cuka, nah Hasan. Yang ke-9. Yang ke-10. Ya, itu disebutkan juga. Yang ke-11. Yang ke-12. Dibantu 13. Empat belas. Lima belas. Sakit. 16. 16. Sudah tadi, yang lainnya. Iya, ini juga menghilangkan daripada kekuatan hafalan, memudahkan seseorang untuk lupa. Nah, ijlis. Tidak ada jawaban yang lain ini? Sekarang perkara-perkara, bukan makanan. Perkara-perkara, apa saja yang bisa membuat melemahkan hafalan atau membuat suka mudah lupa begitu. Yang berdiri. Nomor 17. Apa? Iya. Ijlis. 18. 18. Sakit. Allah yasui. Tapi apa kemarin disebutkan di antaranya yang lain? Perkara-perkara kegiatan yang menyebabkan ya. Ini setidaknya yang disebutkan oleh penulis ya. Walaupun hal tersebut kemarin telah kita berikan tanbih, tidak setiap apa yang disebutkan di sini sahih. Bagi yang masih berdiri diberi kesempatan menjawab. Tayyib. Nomor 9. Fadol, dibantu menjawab. Nah. Lanjut. Ya, terus? Ya. Dan lain-lain ahsan barakallahu fik. Ijlisu. Tapi demikian apa yang disebutkan kemarin. Berikutnya pertanyaan kepada takmili. Persiapan ini, takmili. nomor 20 ya, takmili nomor 20. Perkara-perkara yang menguatkan hafalan sekarang. Perkara-perkara yang menguatkan hafalan nomor 20. Sebutkan satu saja. Baik, dibantu nomor 19. Minum madu, Hasan. Ijlis. Nomor 18. Kismis. Nah, Hasan. Ijlis. 17. Iya, Hasan. Ijlis. 16. Kemenyan Arab, siapa kan? Naam, ijlis. Berikutnya. Terakhir tadi nomor berapa? 16 tadi ya? Iya. Yeah. 16. Oh, ditukar. Sejak kapan? Tip. Berikutnya yang disebutkan oleh Az-Zarnuji dalam Ta'limul Muta'allim. Apa itu? Nomor 15. Nomor 15? Enggak ada. Nomor 14. Oh, ditukar antum kah? Nah, iya. Nomor 13. Apa? Itu yang disebutkan oleh Az-Zarnuji. Taib ijlis. Nomor 12. Siwak, Hasan, barakallahu fiik. Nomor 11. Sikat gigi ya, siwak itu sikat gigi, tapi ini sikat gigi selain siwak. Sikat gigi. Tip masuk. Ijlisu, barakallahu fiikum. Duduk semua. Berikutnya pertanyaan kepada TD. Sebutkan kisah Salim Ibn Abdillah terkait dengan pertanyaan Al-Walid Ibn Abdul Malik kepada beliau. Salim bin Abdullah. Kemarin sudah Satu dan dua. Sekarang nomor tiga. Saya dilengkapi nomor 4 dibantu tadi sudah sebagiannya sudah dibaca, hanya kurang lancar pembacaannya, yang diperbaiki catatannya nanti biar bacanya lebih tepat. Oh gitu. Aku tinggalkan. Nah, tidak dimakan, cuman sampai pada saat kelaparan, ya kan? Akhirnya selera. Nah, gitu. Nah, barakallahu fiik. Ijlisu. Untuk kalimat ininya mungkin ya, lafaz bahasa Arabnya mungkin dilengkapi nanti, ya. Baik, jadi untuk adab yang ke-8 ini kaitannya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang akan membantu daripada menguatkan hafalan. Di antara kebiasaan daripada Az-Zuhri kemarin telah kita sebutkan, man sarrahu an yahfadzal hadits falyakul az-zabib. Siapa yang senang untuk menghafal hadis hendaknya dia makan zabib. Az-Zuhri juga menyatakan alaika bil asl fa innahu jayyidun lil hifdz. Alaika bil asal fa innahu jayyidun lil hifdz. Atasmu madu, yakni untuk selalu mengkonsumsinya karena sungguhnya dia bagus untuk hafalan. Di samping juga madu memiliki keutamaan lain, memberikan yakni menjadi asbab kesembuhan pada banyak penyakit, dan itu binafsil Quran. Al-Quran menyatakan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaun linnas. Keluar dari perut daripada nahl, yakni perut daripada tawon, minuman-minuman yang beragam warna. Ada yang madu putih, madu hitam, ya, madu hutan, madu kebun. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna kemerahan. Mukhtalifun alwanu fihi syifaun linnas, padanya terdapat kesembuhan bagi manusia. Juga disebutkan di antara racikan yang akan menguatkan hafalan. Di antara masayikh menyebutkan aghli badal syai na'na'an wa qattir 'alayya qatarat min zaitil habati sauda وأضف ملعقة كبيرة من العسل الحقيقي واشربه في الصباح. Kamu panaskan nakna, ganti daripada shay, ganti daripada teh, dipanaskan air, kemudian taruh di situ nakna, peppermint ya, pohon apa, daun peppermint, nakna. Kemudian teteskan padanya beberapa tetes dari minyak habatus sauda. Habatus sauda itu yang minyak. Kemudian setelah itu, satu takar sendok besar, ya sendok makan maksudnya, dari al-asal, madu. Madu yang masih murni, al-asal al-hafiqi, ini madu murni. Mungkin kalau al-mil'aqatul kabirah mungkin maksudnya adalah takaran khusus pada apa? Pada madu ya, ada takaran khususnya. Satu sendok tapi sendok takar madu. Ya tentunya ini sesuai dengan selera untuk kemanisannya. Intinya adalah nakna dicampur dengan habatus sauda, kemudian dikasih madu. Minum di pagi hari. Wa tamattatu la yawmi bi dzikri safia wa nashat fil jism wa adam irtifa as-sukar. Maka engkau akan merasakan sepanjang hari tersebut dzikri safia, memori yang sangat jernih. Nashat fil jism, semangat dalam badan, enggak mudah capek, enggak letoy, enggak loyo. Dan juga lebih bagus lagi di sini dikatakan adam tirfa as-sukar ladaik. Tekanan daripada gula darah dalam tubuhmu tidak akan naik. Tapi itu di antara faedah. Kemudian juga untuk tidak dilupakan tentang keutamaan dari air zam-zam. Karena Rasulullah SAW menyatakan ma'u zam-zam lima suribalah. Air zam-zam itu berfungsi pada apa yang dia diniatkan di saat meminumnya. Apa keinginan seseorang di saat dia minum air zam-zam. Tentunya kalau seseorang memang butuhkan hafalan, di saat dia minum air zam-zam, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikuatkan hafalannya. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau minum air zam-zam dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau ilmu hadis mithlul Imam Adz-Dzahabi. Seperti keilmuan Al-Imam Adz-Dzahabi dalam ilmu hadis. Dan kita tahu seperti apa kekokohan daripada Al-Hafidz di dalam ilmu hadis. Beliau mutakhirin, akan tetapi kitab-kitab beliau justru menjadi yang mu'tamad. Karena beliau mengumpulkan dari seluruh kitab-kitab mutaqaddimin yang kemudian beliau sarikan dari kitab-kitab tersebut dan beliau buat. Ya, beliau tulis menjadi satu karangan yang merupakan rangkuman dari seluruh apa yang ditulis oleh para pendahulunya. Semisal Fathul Bari, kalau kita lihat Suruhat Al-Bukhari disebutkan semuanya seolah-olah tercakup di situ. Demikian pula An-Nukat misalnya, kitab Mustalah itu. An-Nukat As-Solahiyah. Itu juga luar biasa, kitab yang luar biasa. Nuzhatun Nazor misalnya, Sarah Nuhbatul Fikar. Ini semua merupakan intisari daripada ilmu-ilmu hadis mustalah yang ada pada pendahulu-pendahulunya diringkas sedemikian rupa. Demikian pula ilmu rijal misalnya, biografi-biografi dari Al-Kamil fi Ma'rifatir Rijal kemudian ditahdzib oleh Adz-Dzahabi menjadi Tahdzibul Kamal, kemudian diringkas oleh Al-Hafidz menjadi 4 jilid saja, Tahdzibut Tahdzib. Setelah itu dijadikan 1 jilid Taqribut Tahdzib. Itu kitab rijal. Satu jilid tapi tebal ya segini ya. Taqribut Tahdzib itu. Dan itu kemudian yang muktamad. Ya, kita lihat Hatta Syalbani sering ya qala al-hafidz fi taqrib. Jadi i'timad para ulama yang datang setelahnya. Itu di antara barokah minum daripada air zam-zam. Juga As-Suyuti yang datang setelahnya, murid Al-Hafidz ini. As-Suyuti. Beliau minum air zam-zam dengan niat berharap supaya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya kemampuan dalam fiqh. An yasil ilal fiqh rutbata sirajuddin al-bilqini. Untuk bisa sampai kepada derajatnya al-bilqini rahimahullah. Al-bilqini guru daripada al-hafidh. Wa fil hadis ila rutbatil hafidh ibn Hajar al-Asqalani. Dan di dalam ilmu hadis berharap supaya mencapai derajatnya al-hafidh ibn Hajar. Nah, ini al-imam Suyuti dalam artian di sisi ilmu mustalah, beliau imam ya. Dalam ilmu mustalah, terlepas dari ada beberapa dalam kaitannya dengan akidah. Akan tetapi dalam ilmu mustalah beliau imam besar. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Itu sekedar tambahan dari apa yang belum sempat tersampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kita masuk kepada adab yang ke-9. Qala al-mu'allif rahimahullah at-tasi' yang ke-9. An yuqallila naumah ma lam yulhaqhu dararun fi badanihi wa dhihnihi. Berusaha sebisa mungkin untuk meminimalisir tidur. Jadi jangan terlalu banyak tidur. Wala yajid fi naumihi fil yawm wal laila ala 8 sa'at. Dan tidak boleh lebih di dalam tidurnya sehari semalam dari 8 jam. Wa huwa thulutsuz zaman, di mana 8 jam itu sepertiga daripada waktu. Sepertiga daripada waktu. Artinya kalau kita berusia 60 tahun, maka sepertiga waktu kita itu tidur 20 tahun. Iya benda. Sehari itu kan 24 jam. Sepertiga daripada 24 itu 8. 8 kali 3, 24. 8 jam tidur berarti dalam usia kita 20 tahun kita tidur. Kalau kemudian diakumulasi, dikalkulasi begitu. 8 jam. Itu sama dengan 20 tahun usia kita. Maka tidak boleh lebih daripada ini. Fa in tamala haluhu aqal minha fa'al. Kalau memungkinkan baginya untuk bisa kurang daripada itu, maka dia kerjakan. Di sini ada dalam footnote muhakiknya memberikan penjelasan hadza yakhtalifu biikhtilafi tabi'atil mubtadi wal muntahi. Ini berbeda-beda sesuai dengan tabiat seseorang, mubtadi pemula dengan muntahi yang memang sudah muntahi, sudah sampai pada apa yang diharapkan dalam keilmuan, maka dia mungkin tidak akan berpegang dengan apa yang disebutkan di sini dalam artian 8 jam begitu. Wal i'tidal khair, dan pertengahan adalah baik. Ya, pertengahan ini pun juga ikhtalif, ya kan, satu dengan yang lain. Saya menyatakan 4 jam sehari semalam itu. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyatakan 4 jam. Itu sudah mencukupi. Wa ma wafaqal gharizah kana akmal, dan yang menyesuaikan diri apa istilahnya sesuai dengan gharizah, Masing-masing orang gerizahnya berbeda-beda. Maka setiap orang disesuaikan dengan apa yang menjadi kebiasaan dia dan itu yang nyaman baginya. Tapi batas maksimal jangan lebih dari 8 jam. Itu lebih sempurna. Wali ulama fi hadzal majal tafawut, dan para ulama dalam perkara ini pun berbeda satu dengan yang lain. Al-Hazimi masalan, ini beliau mencontohkan Al-Hazimi. Kana yadkhul baitahu fi kulli lailah. Beliau masuk ke rumah beliau pada setiap malam. Al-Hazimi. Fayaktubu ila thulu'il fajr. Beliau menulis, belajar ya, menulis. Sampai terbit fajar. Menulis tulisan-tulisan ilmiah. Mentelaah kitab-kitab. Faqala ba'duhum li khadimi. Melihat kebiasaan tersebut, sebagian mereka mengatakan kepada yang biasa melayani Al-Hazimi. Sebagian bisa jadi maksudnya adalah para tulab ataupun rekan-rekan Al-Hazimi sesama para ulama. Kasihan melihat kebiasaan beliau tersebut. Setiap malam melakukan hal tersebut. Jadi istirahatnya justru di pagi hari. Setelah selesai ya sholat subuh, kemudian beliau zikir dan membaca Al-Quran dan semisalnya. Di awal waktu duha beliau merebahkan badan. Sampai beberapa saat begitu, kemudian beraktivitas. Adapun malamnya digunakan penuh untuk belajar. Maka qala ba'dhum li khadimi la tadfa ilaihi laila bizron. Jangan kamu berikan malam ini, khusus malam ini, jangan kamu berikan kepada beliau bizron. Bizr itu minyak. Minyak untuk menghidupkan sentir, lisirat. Minyak untuk menghidupkan lentera. La'allahu yastarihan laila. Semoga dengan itu beliau bisa istirahat malam ini. Qal falamma jannal lail, maka di saat kemudian malam tiba, i'tazara ilaihil khadim di ajlin qita al-bizri. Sang pelayan tadi i'tizar, minta maaf, minta uzur, tidak bisa menghidupkan minyak, tidak bisa menghidupkan lentera karena minyaknya habis. Fada khala baitahu, maka beliau pun kemudian masuk rumah beliau. Wasoffa qadamai yusolli, dan beliau meluruskan kedua telapak kaki beliau sejajar menghadap kiblat, sholat. Wayatlu, dan membaca. Ila antola al fajr, sampai terbit fajar. Ini luar biasa. Ini kebiasaan ulama kita. Ya memang sesuatu yang sulit untuk bisa diikuti. Untuk bisa ya dicontoh. Hanya orang-orang yang memang memiliki himmah aliyah dari kalangan para ulama yang mampu melakukan hal seperti ini. Karena memang kalau orang sudah mendapatkan nikmatnya ilmu, dia sudah lupa dengan berbagai macam perkara-perkara duniawi ya. Sampai lupa tidur. Wa hadza Ibnu Daqiq al-'Id qala anhu ba'dhum. Juga Ibnu Daqiq al-'Id, sebagian mereka mengatakan kana yuqim fi manzili Nabi Misra fi ghalibil awqat. Beliau mukim di rumah-rumah kami di Mesir pada waktu-waktu secara umum, yakni sering begitu. Fakunna narahu fil lail imma musallian wa imma yamsi fi jawanibil bait wa huwa mufakkir ila thulu'il fajr. Maka kami melihat beliau pada setiap malam, imma dalam keadaan sholat, wa imma beliau berjalan mondar-mandir begitu di sisi rumah dalam keadaan mufakir, terus dalam keadaan terlihat orang yang serius ya, memikirkan daripada fawaid-fawaid ilmiah. sampai terbit fajar. Fa idza tala'a al-fajr shalla subha. Di saat kemudian telah terbit fajar, beliau salat subuh, tsumma taja'a ila dhuha. Dan kemudian beliau merebahkan badan beliau sampai waktu duha. Terkait dengan waktu 8 jam, ini dikatakan oleh muhakkik yang lain, qultu hadza amrun qad ittafaqa alaihi al-athiba fi kulli zaman. Ini perkara yang telah disepakati oleh para ahli medis di setiap zaman, di setiap waktu. Wa faradu lil insan mithla hadzal waqt lil istirahah minal asghal. Dan mereka mewajibkan bagi manusia semisal waktu ini, yakni 8 jam setiap sehari semalam, untuk beristirahat dari segala aktivitas. Fastahsanahu katsir minal aqwam, dan hal tersebut dianggap bagus oleh banyak kaum. Wa ta'ahada 'alaihi aktsar ulil ahlam, dan begitu sangat dijaga hal tersebut oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan. Minaduhur as-salifa ilal ayamil hadirah, baik dari masa-masa yang telah lewat sampai detik ini, sampai hari kita ini. Ini al-hadirah ini adalah masa modern seperti sekarang ini. Lakin alladzina zaghafu bil ilm istasnau anfusahu min hadhil faridah at-tabi'iyah. Akan tetapi orang-orang yang mereka tersibukkan dengan ilmu, mereka mengecualikan diri-diri mereka dari keharusan secara tabii ini. Wa taraku rahat al-aniyah kullaha. Mereka meninggalkan rahat, istirahat yang sesaat di dunia ini. Li husuli ladzatil ilmi allati hiya min ahlal ladzat al-abadiyah. Untuk mereka menghasilkan kelezatan ilmu yang itu lebih manis dari kelezatan-kelezatan yang lainnya. Kelezatan ilmu adalah kelezatan ahlal lezat. Kelezatan yang paling lezat, yang bersifat abadi. Meninggalkan kelezatan sesaat, yakni istirohah, untuk mendapatkan ahlal lezat al-abadiyah. Tetapi tetap yang namanya manusia butuh tetap istirahatnya. Hanya tentunya berbeda. Orang-orang yang mereka seperti ini, para ulama, mereka telah mendapatkan sisi kelezatan pada sesuatu yang mungkin tidak didapat oleh orang lain. Dan bisa jadi dengan hal tersebut mereka merasa roha. Fataban lahum hadhil uswah al-hasanah wa sarat tariqatum tariqat matbu'a liman ba'dahum. Maka mereka pun menjadi para suri teladan yang baik, dan jalan mereka, metode mereka ini diikuti oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Waqalu, mereka mengatakan, ini di antara ucapan salaf, man azhara nafsahu bil lail faqad fariha qalbahu bin nahar. Siapa yang azhara nafsahu bil lail, ini begadang malam, bukan begadang dalam artian hanya bermain-main, ya. Bukan semata-mata begadang, tetapi dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Azhara nafsahu bil lail dengan mutola'ah, dengan muzakarah, dengan tilawah, dengan ibadah, maka hatinya akan bercahaya, akan bergembira, bersukaria, fariha bin nahar. Wa qala syairuhum, berkata syair mereka, bi qadril katti tuktasabul ma'ali wa man talabal ula saharal layali. Tarumul izza thumma tanamu lailan ya ghusul bahra man talabal lali. Taraktu nauma rabbi fil laili li ajli ridhaka ya maulal mawali. Fawaffiqni ila tahsili ilmin wa ballighni ila aqsal ma'ali. Bi qadril katti, sesuai dengan kadar kesungguhan, tuktasabul ma'ali, teraih ketinggian, Wa man talabal ula, siapa yang menginginkan ketinggian, saharul layali, dia tinggalkan tidur malam. Tarumul izza, tumma tanamu lailan, kamu menginginkan kemuliaan, kemudian tidur di malam hari. Ya ghusul bahra man talabal lali, orang untuk mendapatkan mutiara itu, mereka rela untuk menyelami bahtera, bukan bahtera, menyelami samudera. Taroktu nauma robbi fil layali, aku tinggalkan tidur malam wahai Rabbku di setiap malamnya. Li ajli ridhaka ya maulal mawali, untuk mendapatkan ridhamu wahai maula dari semua mawali. Fawafikni ila tahsili ilmin, maka berikan taufik kepadaku untuk aku meraih ilmu. Wabalikni ila aqsal maali, dan sampaikan aku kepada puncak tujuanku dan ketinggian cita-citaku. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.